السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja, demikian pula televisi Iman dan radio Suara Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab tentang berkunjung atau mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu, dan duduk bersama mereka. Dan hadis yang akan kita bahas insyaAllah pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazurana. Jadi Nabi alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, ma yamna'uka, apa yang menghalangimu, apa yang mencegahmu untuk berziarah kepada kami lebih dari yang biasanya, lebih dari yang biasanya. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah dari Tuhanmu, illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika. Hanya bagi Allah miliknya dan ilmunya mencakup apa yang berada depan kami dan di belakang kami dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ini menunjukkan bahwa Jibril alaihi salatu wassalam ketika turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada waktunya, ada ketetapannya. Kalau Allah perintahkan turun menemui Rasulullah sallam menyampaikan wahyu, maka beliau turun. Tetapi kalau tidak, ya tidak. Karena mereka, para malaikat, adalah hamba-hamba Allah yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat taat kepada Allah azza wa jalla. Mereka tidak melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah azza wa jalla. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama adalah kerinduan Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam. Karena Jibril malaikat Allah yang dekat dengan Allah, minal muqarrabin. Jadi malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Allah, yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW rindu kedatangan Jibril. Karena kedatangan Jibril akan membawa manfaat. Berupa wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Akan membawa ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu beliau alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, apa yang menghalangimu untuk menziarahi kami, mendatangi kami lebih dari yang seperti biasanya? Maka Allah kemudian menjelaskan bahwasanya mereka para malaikat ketika turun itu pun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul alaihissalam adalah orang yang mencintai Jibril alaihissalam, karena Jibril membawa kebaikan, yaitu wahyu, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga bahwa dianjurkan dari hadis ini, ketika seorang mempunyai saudara, mempunyai teman ya, yang baik, teman yang seakidah, semanhaj, satu prinsip yang sama dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga timbul rasa cinta, maka dianjurkan untuk mengunjunginya, untuk berziarah dalam mengikat kasih sayang, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang bertanya, meminta penjelasan ketika dia tidak didatangi oleh temannya dalam waktu yang cukup lama. Maka dia boleh bertanya, meminta penjelasan, mengapa kamu kok lama tidak datang, gimana beritamu, aku kehilanganmu. Karena ada cinta yang telah tertanam dalam diri mereka. Maka ketika seorang lama tidak berkunjung pada saudaranya, maka dia boleh untuk bertanya tentang apa sebabnya. Dan ini menunjukkan tanda kecintaan orang yang bertanya kepada saudaranya tersebut. Ya, kepada saudaranya tersebut. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mereka tidak melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah SWT. Bahkan mereka tidak turun ke bumi ini kecuali kalau ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini sebagai dalil tentang apa yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab tentang ziarah ahlul khair, ziarah kepada orang-orang yang baik, duduk dalam majlis mereka. Karena Rasul alaihissalam rindu kepada Jibril ya, dan mencintai Jibril, sehingga beliau meminta kepada Jibril ya, atau bertanya kepada Jibril agar beliau yakni Jibril bisa datang lebih dari yang biasanya. Maka tidak ada yang lebih daripada yakni dalam persaudaraan, dalam persahabatan, tidak ada yang melebihi cinta persahabatan yang dibangun karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Semua jenis persahabatan pertemanan yang didasari bukan karena Allah dan bukan karena cinta kepada Allah, ini hanya sebentar. Apalagi persahabatan karena dunia, karena menginginkan keduniaan, itu hanya sekejap. Sebentar kemudian hancur, sebentar kemudian terjadi permusuhan, karena tidak didasari oleh cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu misi yang diajarkan oleh dakwah salaf, dakwah sunnah, yaitu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mencintai seseorang karena Allah, dan dia membenci seseorang juga karena Allah. Dia memberikan kepada seseorang karena Allah. Dia tidak memberikan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila terwujud dalam persaudaraan, dalam persahabatan antara dua manusia seperti ini, maka ini adalah persaudaraan yang akan berkesinambungan dan seizin Allah subhanahu wa ta'ala sampai di hari kiamat kelak, sampai di surga kelak, insyaAllah mereka dipertemukan oleh Allah azza wa jalla. Karena apa? Karena cinta mereka karena Allah, persahabatan mereka karena Allah. Coba kita melihat dalam realita kehidupan manusia yang mereka membangun persahabatannya, persaudaraannya, bukan karena Allah, apalagi karena dunia, karena duit, karena jabatan, karena kedudukan, karena wanita, karena harta. Maka persahabatan itu dan serta-merta berakhir, bahkan berbalik menjadi permusuhan ketika seorang tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari persaudaraan tersebut, dari saudaranya tersebut, yang persaudaraannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah, perbaikilah niat-niat kita dalam bersahabat, dalam bersaudara, dalam perkokoh persahabatan kita, hendaklah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena cinta kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya yang bersaudara itu hanya orang-orang yang beriman. Persaudaraan artinya persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenarnya adalah yang dibangun di atas iman kepada Allah azza wa jalla, yang dibangun di atas iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas kebaikan, di atas amal soleh, bukan yang selainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, al-imam an-nawawi rahimahullah berkata, wa an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu qala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat dan persahabatan yang erat kecuali dengan seorang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi. Nah, di sini merupakan pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang persahabatan. Karena persahabatan ini mempunyai pengaruh yang besar. Persahabatan itu memiliki pengaruh. Pengaruh dari seseorang kepada orang lain. Dari seorang kepada sahabatnya. Maka dari itu, Rasul alaihissalam yang paling beliau jaga dalam diri seorang mukmin adalah imannya. Ya, harisun alaikum bil mu'minin. Ini sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sangat bersemangat agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ketika seorang telah memiliki keimanan dan keimanan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka beliau alaihi salatu wassalam ingin menjaga umatnya. Menjaga hamba Allah ini yang sudah diberi anugerah iman, jangan sampai dia murtad. Jangan sampai dia keluar dari imannya. Jangan sampai dia lari dari imannya. Maka beliau mewasiatkan dalam hadis ini, jangan kamu bergaul, bersahabat dan persahabatan yang dekat, persahabatan yang akrab, kecuali dengan seorang mukmin. Adapun sekadar teman, kadang-kadang teman kerja, ya, ini hal-hal yang wajar ada pada kehidupan masyarakat. Ketika seorang di kantor, dia mempunyai teman, tidak seakidah dengannya, tidak seagama dengannya, ini hal-hal yang banyak terjadi. Ya. Dan itu pun tidak merupakan larangan dalam agama. Selama seorang memang dia dalam kondisi demikian. Tetapi yang dilarang oleh Nabi SAW menjadikan teman yang baik, teman yang dekat, teman yang akrab, karena dikhawatirkan orang yang tidak seakidah dengannya akan menariknya, akan merebut hatinya, mengambil, mencabut. Dengan sebabnya Allah mencabut imannya. Maka dari itu beliau mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat, jangan kamu berteman, kecuali dengan seorang mukmin. Karena seorang mukmin dia mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi. Karena di antara sifat orang mukmin adalah dia mencintai saudaranya untuk satu kebaikan, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Maka tidak ada kekhawatiran. Tatkala seorang mukmin bergaul dekat, bersahabat akrab dengan seorang mukmin yang lainnya, karena memang dasarnya mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Tetapi ketika beralih kepada yang lainnya, maka di sinilah perlu kewaspadaan, di sinilah perlu kehati-hatian, ya. Karena memang setiap orang ya akan berupaya untuk merusak akidah seorang mukmin. Jadi ada orang-orang yang memang tidak rela keislaman seseorang, tidak rela keimanan seseorang, maka mereka berupaya untuk menarik orang-orang mukmin ini dari agama mereka, dari agama Islam. Oleh karena itu, apa yang diwasiatkan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'min, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak boleh bersahabat kecuali dengan orang yang baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa, bukan dengan orang fajir, bukan dengan orang fasik, bukan dengan orang yang rusak akidahnya, rusak moralnya, rusak lisannya, pembicaraannya, dan seterusnya. Tidak. Karena ini semua akan berpengaruh pada seseorang. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya bahwa seorang yang bertakwa, ketika dia makan suatu makanan, dia manfaatkan makanan yang dimakannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang fajir, orang yang tidak baik, kalau dia makan suatu makanan, mungkin niatnya untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Maka dari itu, lebih baik makanan seorang mukmin dimakan oleh orang yang bertakwa. Karena apabila dimakan oleh orang yang bertakwa, makanan itu, atau dengan makanan itu, akan menjadi berkah bagi orang tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Rasul alaihissalam menganjurkan dalam hadis ini, kalau seorang memberikan makanan, ya hendaklah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, beliau tidak menutup kemungkinan ketika ada orang yang memang membutuhkan, dia betul-betul lapar, walaupun dia bukan muslim, sebagai seorang manusia, kita sebagai orang yang beriman memberikan. dari sisi kemanusiaan. Karena ada hadis yang lebih umum tentang masalah tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Rahmatilah yang ada di bumi ini, niscaya yang ada di atas akan merahmati kalian. Maka ketika seorang hamba secara umum dia rahmati hamba-hamba Allah, dia memberi makan orang yang lapar, orang yang kelaparan, walaupun orang itu bukan muslim, ya, karena memang manusia mempunyai rasa kasih sayang dalam dirinya, kemudian dia memberikan pada orang yang membutuhkan walaupun bukan muslim, maka ini hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan Islam. Karena dengan rahmat itulah maka Allah akan merahmati diri seorang hamba. Ya, man la yarham la yurham. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan dirahmati." Oleh karena itu, kita harus meletakkan hadis-hadis ini pada tempatnya, pada porsinya. Makanan yang terbaik dimakan dari makanan kita adalah oleh orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena makanan yang diberikan kepadanya akan bermanfaat baginya untuk beribadah kepada Allah. Makanan yang diperolehnya akan mendapat, yang kita berikan kepadanya mendapat keberkatan. Karena dia makan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lain dan orang yang makan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasul Al-Salam menjelaskan dalam hadis ini bahwa hendaklah, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini menunjukkan keutamaan memberikan makan kepada orang yang bertakwa, karena dengan makanan itu akan memberikan kepada dia kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara otomatis bahwa orang yang memberi makan tersebut dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla apabila dia betul-betul ikhlas memberikan makanan itu kepada orang yang bertakwa tersebut. Yang diambil dari hadis ini di antaranya adalah kita dilarang mengambil teman dekat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, orang yang berperilaku buruk. Ya, ini tidak boleh dijadikan teman yang dekat. Kemudian yang berikutnya bahwa kita diperintahkan di dalam hadis ini untuk senantiasa hidup bersama orang-orang bertakwa, bersama orang-orang yang baik, karena pengaruhnya besar. Kalau kita hidup dengan orang yang bertakwa, maka kita akan terbawa oleh ketakwaan mereka, oleh kebaikan mereka, oleh kesolehan mereka. Karena lingkungan memberikan pengaruh kepada seseorang. Biar pula teman dan sahabat memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Maka dari itu, seyogianya seorang mukmin senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dalam pergaulannya, dalam persahabatannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa makan di rumah teman termasuk hal yang dibolehkan. Tidak ada larangan untuk makan di rumah teman. Ya, karena Nabi Al-Sulam menyebutkan di sini, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka dari itu, apabila kita memiliki seorang sahabat atau teman yang baik, kemudian kita kebetulan datang ke rumahnya, kemudian ditawarkan makan, maka ini hal yang dibolehkan di dalam agama. Karena ini satu kemuliaan bagi orang yang makan, bagi orang dan bagi orang yang diberi, yang memberikan makanan. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita larangan memuliakan orang-orang jahat, orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah, orang-orang yang mencaci maki, yang mengata-ngatai tanpa ilmu, hanya karena hawa nafsu. Ini tidak boleh dimuliakan, tidak boleh dihormati. Tapi harus dudukkan mereka pada tempatnya, karena tidak ada kebaikan pada mereka. Ya. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau dari hadis yang baru kita dengar ini, menunjukkan an-nahyu an ikrami ahli su wal fajarah, larangan menghormati dan memuliakan ahli su, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, orang-orang yang perangainya buruk, akhlaknya jelek, ya. Demikian pula perbuatan-perbuatan mereka tidak baik. Ini jangan dihormati, kalau dimuliakan tidak, ya. Tetapi letakkan mereka pada tempatnya. Paling tidak seorang menjauhkan dirinya dari kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu, seseorang itu berada pada agama kekasihnya, maka hendaklah seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, siapa kekasihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita makna yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini bahwa hadis ini memberikan satu isyarat kepada kita. Apabila kita ingin mengetahui seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Ketika kita ingin mengetahui seseorang, perangainya, akhlaknya, perbuatannya, kita melihat siapa temannya, siapa teman dekatnya. Ya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang itu berada pada agama teman dekatnya. Khalil artinya kekasih. Ini orang yang dicintainya, orang yang dekat dengannya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kemudian beliau memberikan peringatan kepada kita, maka hendaklah seorang di antara kalian dalam pergaulan, lihatlah siapa orang yang dia jadikan sebagai teman dekatnya, siapa orang yang dijadikan sebagai kekasihnya. Karena semua ini akan memberikan pengaruh, memberikan pengaruh. Ya, makanya di dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, ya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang kamu jangan tanya, akan tetapi tanyalah siapa temannya, siapa qarinnya, siapa sahabatnya. Fa kullu qarinin bil muqarini muqtadi. Karena setiap orang dia akan mengikuti temannya. Ya, dia mengikuti temannya. Di dalam sebuah ungkapan yang agak beda dengan yang saya bacakan tadi, anil mar'i la tas'al, tentang seseorang kamu jangan tanya, wa absir qarinahu, akan tetapi lihatlah siapa temannya. Jadi yang sebelumnya, sal an qarinihi, tanyakanlah tentang siapa temannya. Kalau dalam bait yang satu ini, wa absir qarinahu, tetapi lihatlah siapa temannya. Fa innal qarinu bil muqarini muqtadi. Karena sungguhnya seorang teman akan selalu mengikuti perilaku temannya. Jadi demikian pula kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Karena sebagaimana dikatakan, as-sahibu sahibun, teman itu selalu menarik. Kalau orang mendapat teman yang baik, Maka teman yang baik itu akan menarik dia kepada kebaikan. Tetapi kalau dia mendapatkan teman yang jelek, maka dikhawatirkan teman yang jelek itu akan menyeret dia kepada kejelekannya, kepada keburukannya. Dan kadang-kadang bahkan cara yang dilakukan orang yang ingin merusak seseorang dengan cara yang pelan, kalem, dan seakan-akan menjanjikan sesuatu. Sehingga dari pintu-pintu itulah kemudian seorang tanpa menyadarinya bahwa dia telah terseret ke dalam keburukan. Dengan cara lembut, cara yang halus, cara yang seakan-akan dia ingin kebaikan kepada temannya itu. Padahal dia menginginkan keburukan. Ya, padahal dia menginginkan keburukan kepada temannya. Tetapi karena dengan caranya, metodenya, ketekunannya dalam menarik temannya kepada keburukan, ini membuat seorang teman tidak menyadari tentang hal itu. Tidak menyangka tentang bahwa dia akan terseret kepada keburukan. Ya. Pergaulan-pergaulan bebas, kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini, bukankah salah satu sebab adalah karena teman? Penyebaran narkoba, penyebaran obat-obat yang dilarang, dan yang lainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Bukankah salah satu sebab utama karena teman yang seakan-akan memberikan dia ingin kebaikan bagi temannya, padahal dia ingin menyeret temannya kepada kebinasaan? Ya. Ini harus kita mengambil pelajaran dari kehidupan pergaulan kita di dunia ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seyogianya bagi seorang muslim untuk memilih dan mencari teman yang baik dan bukan sembarang teman. Kemudian bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang hak-hak uhuwah, hak-hak persaudaraan, yaitu ada kesamaan. Tentang ada kesamaan dari orang-orang yang bersahabat itu. Ya. Dan akan disebutkan setelah ini nanti, setelah dua hadis atau tiga hadis, tentang bagaimana seorang dalam pergaulannya. Kalau persenyawaannya sama, sifat-sifatnya sama, maka mereka akan dipadukan. Dia akan bertemu. Tapi kalau berbeda, maka mereka akan berpisah. Ya. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa agama seseorang bisa menjadi kuat terkadang dengan temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang akidahnya kuat, agamanya kuat, ibadahnya kuat, maka menjadi kuat agamanya karena temannya. Ya. Tetapi sebaliknya juga demikian. Kalau seorang yang tadinya baik, orang yang bertakwa, orang yang mempunyai agama yang kuat, tetapi kemudian karena dia bergaul dengan orang-orang fasik, maka kekuatan yang dimilikinya ini bisa menjadi lemah karena pengaruh orang-orang yang fasik tersebut. Maka di dalam pergaulan kita melihat bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang memilih teman yang baik. Yang pertama kali yang disebutkan adalah jadi oleh hadis Nabi SAW, yaitu istri. Karena seorang laki-laki dan seorang suami istrinya, seorang suami dan istri, mereka hidup relatif panjang kehidupannya. Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari wanita-wanita yang soleha. Dan pula wanita yang soleha agar mendapatkan suami yang soleh. Ya, suami yang soleh. Karena ini cikal bakal dari keturunan yang baik. Jadi keturunan yang soleh. Kalau kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Kemudian Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mar'u ma'a man ahabba. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, farrajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim, ada orang yang dia mencintai suatu kaum tapi dia tidak bisa mencapai derajat mereka atau dia belum bertemu dengan mereka. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, bahwa seseorang akan hidup bersama orang yang dicintainya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat dengan yang dicintainya. Ya, orang yang mencintai orang-orang fasik dan kefasikan dikumpulkan dengan mereka. Orang yang mencintai para dan orang-orang mukmin, kaum mukminin, maka Allah kumpulkan bersama mereka. Ya, jadi masing-masing dan siapa yang dia mencintainya, Allah akan kumpulkan. Ya, maka dari itu hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala agar kita mencintai orang-orang yang saleh, kita mencintai para anbiya, para rasul, para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, agar apa? Kita dikumpulkan bersama mereka. Ya, agar kita dikumpulkan bersama mereka. Ya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Karena seorang yang dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang yang dicintainya. Nah, inilah keutamaan mencintai orang-orang yang soleh. Tapi yang harus dipahami betul, dalam masalah mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, adalah untuk apa? Untuk menjadikan mereka sebagai contoh teladan. Ya. Bukan sekedar tabarruk pada mereka, ya, atau meminta-minta pada mereka, tidak. Tetapi untuk mengikuti al-iktida'u bihim. Ya. Kita cinta mereka karena kesolehan mereka. Dan kita pun harus berbuat sesuatu, beramal. Sehingga kita pun dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh tersebut. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai seseorang mencintai orang-orang yang soleh, tetapi dia tidak pernah melakukan kesolehan. Perbuatannya kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Ya. Tapi dia mengaku mencintai orang-orang yang soleh. Ini adalah cinta yang palsu. Ya. Karena seorang kalau mencintai seseorang, dia mengikuti orang itu. Ya. Kalau kita betul-betul cinta pada orang-orang yang soleh, ikuti perbuatan mereka. Ikuti perilaku mereka. Ikuti bagaimana mereka, kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti kejujuran, kecintaan tersebut. Ya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang mencintai Allah. Ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yakfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka orang yang mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti beliau dalam semua aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada diri Rasulullah telah terdapat suri teladan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka orang mencintai Rasulullah, orang mencintai Allah, kalau betul dia cinta pada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Karena ini yang syarat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan beriman kepada Rasulullah SAW, dan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, membela sunnahnya. Ya, ini yang diajarkan oleh agama kita kepada kita untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kewajiban bertanya, bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Pertanyaannya adalah, kata dia, ya Rasulullah, ada seorang, dia mencintai satu kaum. Kaum ini kaum yang baik, kaum yang soleh, kaum yang taat. Tetapi dilihat dari amal perbuatan orang yang mencintai orang-orang yang baik itu, maka amalnya tidak sama dengan mereka, jauh. Ya. Dia beramal, bukan tidak beramal soleh. Dia beramal soleh, tapi dibandingkan dengan mereka, amalnya tidak ada artinya. Terus bagaimana orang seperti ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang dikumpulkan oleh Allah dan orang-orang yang dicintainya. Itu sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang hamba yang derajatnya semestinya rendah dinaikkan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla karena kecintaannya kepada orang-orang yang tinggi derajatnya itu. Ya. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Sekali lagi saya katakan bahwa orang ini pun melakukan amal kebaikan. Bukan dia tidak melakukan amal kebaikan, dia melakukan amal kebaikan. Tetapi dia mengetahui dirinya. Jika dibandingkan dengan amal yang mereka lakukan, jauh. Tidak ada artinya amalnya baginya. Dibandingkan dengan kaum yang dicintainya itu. Tapi dia cinta pada mereka. Dia ingin bertemu dengan mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis ini, bahwa seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka di sini dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, sepatutnya bagi seorang muslim untuk mencari teman-teman yang baik, mencari orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia bersama mereka di hari kiamat kelak. Li'anna al-mar'a yuhsyaru ma'ahbabihi. Karena seorang akan dikumpulkan dari kiamat dan orang-orang yang dicintainya. Dan orang-orang yang dicintainya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ketika manusia di dunia mereka bersahabat. Tetapi persahabatannya bukan karena Allah. Maka dari kiamat kelak mereka akan menjadi bermusuh-musuhan. Ya. Karena persahabatannya ketika di dunia untuk maksiat pada Allah. Persahabatannya di dunia bukan karena Allah. Ya. Maka di akhirat akan dikumpulkan dan mereka akan menjadi saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi orang yang bertakwa itulah yang akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-akhillau a'da'un yawmal qiyamah illa al-atqiyah. Ya. Bahwa orang-orang yang tadinya di dunia bersahabat dekat, itu nanti dari kiamat akan menjadi lawan, menjadi musuh, memusuhi satu dengan yang lainnya. Illa al-atqiyah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena mereka hidup di dunia, persahabatan mereka di dunia dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah SWT. Maka mereka pun dikumpulkan di akhirat di atas iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun selain itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya di hari kiamat kelak. Akan menuding satu kepada yang lainnya di hari kiamat kelak. Tapi tidak ada manfaatnya. Tudingan, tuduhan, penyesalan di hari kiamat itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, carilah teman yang baik. Ya. Kita hidup di dunia yang sebentar, tidak lama. Maka hiduplah yang berarti. Carilah teman yang baik. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau seorang dia mencintai saudaranya karena Allah, ketika dia mencintai saudaranya karena Allah, maka cinta itu mengumpulkan mereka. Walaupun kadang-kadang amalnya berbeda, dalam arti derajat amalnya berbeda, tapi karena cinta kepada Allah itulah tadi yang menjadikan mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali saya katakan, bahwa cinta yang akan kekal dan abadi adalah cinta yang dibangun di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mu'minun, bahwa orang-orang beriman dari kiamat kelak, mereka bertingkat-tingkat. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing kembali pada kualitas imannya. Kembali pada kualitas amal perbuatannya. Amal solehnya. Ini yang membedakan mereka. Walikullin darajatun mimma amilu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa masing-masing mendapat derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi orang mukmin yang dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla itu adalah tidak sama satu dengan yang lainnya. Tetapi ada yang namanya syafaat. Salah satu jenis syafaat adalah naiknya seorang hamba kepada derajat yang lebih tinggi meskipun dia amalnya tidak mencapaikan dia kepada derajat tersebut. Tapi ada syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena diantaranya karena cintanya kepada Allah, ya, karena berbaktinya kepada orang tuanya atau yang lainnya dari ada amal-amal tertentu, maka dia mendapatkan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga derajatnya naik dari derajat surga yang rendah kepada yang lebih tinggi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa manusia atau orang beriman terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang mereka adalah orang-orang yang sabiquna bil khairat. Ada orang-orang yang betul-betul mendapat kemenangan dan kebaikan yang mereka lakukan. Ada orang-orang yang muktasid, yang dapat sesuai dengan amalnya. Ya. Muktasid. Sederhana. Karena mereka apa? Mereka hanya mengamalkan amal-amal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Ini namanya muktasid. Dia melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Ini sudah cukup. Sudah cukup jaminan seorang dengan imannya tadi itu dan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dia dimasukkan surga karena dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya dan dia menjauhi larangan-larangan yang Allah haramkan padanya. Ini sudah merupakan jaminan baginya untuk masuk surga Allah. Tetapi ada orang yang dapat derajat yang lebih tinggi dari itu. Ya. Yaitu mereka yang tidak hanya mengerjakan yang wajib, tetapi mereka pun mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan yang tidak bersifat wajib, mereka kerjakan. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah, mereka amalkan. Maka derajatnya mereka lebih tinggi dari yang muktasid. Kemudian mereka tidak sekedar menjauhi larangan-larangan Allah yang bersifat haram. Bahkan yang makruh pun mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang dalam golongan ya, as-sabiquna bil khairat. As-sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kebaikan, derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang muktasid atau muktasidun, yang hanya melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya dijanjikan Allah surga, dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang zalim dari kaum mukminin, ya, yang berbuat kezaliman selain dosa syirik, maka orang-orang yang berbuat zalim kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla dari dosa yang mereka lakukan. Kalau Allah menghendaki, Allah maafkan mereka. Kalau Allah menghendaki, mereka diazab sesuai dan ketentuan Allah. Waktu diazab berapa lama, kemudian dikeluarkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga golongan dari orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk umat ini, orang-orang pemenang yang mendapatkan, meraih ridha Allah, cinta Allah, ganjaran dari Allah yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada yang muktasib di bawah itu, dan ada yang zalim yang tergantung dari apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki, Allah masukkan langsung dalam surga dengan memaafkan mereka, mengampuni mereka. Dan apabila Allah menghendaki, mereka diazab, kemudian dikeluarkan dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita. Dan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu ta'ala a'lam. Wallahu khairan atas kajian ilmiah atau penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar azakumullah, sebagaimana telah disampaikan pula, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, di layanan lain telepon kita akan coba menyapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi ini. Nah, silakan. Ya, halo. Baik, kembali di 0218236543. Kita coba sapa kembali. Nam. Iya, silakan. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik. Ibu ingin bertanya dari mana atau dari siapa? Dari Tangerang, dari Ummu Abdullah. Silakan Ummu Abdullah Tangerang. Saya mau tanya Ustaz. Gimana, Cak? Apa perbedaannya doa iftitah buat yang sunnah sama yang wajib? Apa sama? No. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz Barkalfi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan dari Ummu Abdillah di Tangerang, apa ada perbedaan bacaan-bacaan doa iftitah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Sebetulnya apabila kita mencermati dari perkataan para ulama, pada hakikatnya bahwa doa iftitah itu secara umum boleh dipakai di saat sholat wajib dan juga di saat sholat sunnah. Ya, ini disebutkan diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi. Yani bahwa beliau menyinggung masalah ini. Pada hakikatnya semua bacaan-bacaan doa iftitah itu yang sekian banyak macamnya itu boleh dibaca di sholat wajib dan sholat sunnah. Tetapi ada memang beberapa doa iftitah yang sangat panjang. Ini biasanya dibaca oleh Nabi SAW di malam hari waktu sholat tahajud atau sholat witir atau sholat malam. Ya, karena beliau sholat sendirian. Beliau sholat sendirian. Kemudian adapun yang sering dibaca di saat sholat wajib itu adalah yang cenderung lebih pendek. Ya, apalagi seorang yang sholat berjamaah. Ya, di belakangnya ada banyak makmum. Makmum ini memiliki kepentingan-kepentingan. Makmum ini juga ada yang tua, ada yang anak kecil, dan seterusnya. Maka dari itu, apabila kita melihat jenis-jenis doa iftitah itu, yang cenderung pendek, itu biasanya di sholat wajib. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, itu tidak seberapa panjang. Ya. Kemudian pula yang lainnya, ya Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila, atau Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, ada yang mulai 3 kali. Ya. Itu juga cenderung pendek. Ya. Jadi secara umum bahwa doa iftitah itu boleh dibaca di saat sholat sunnah dan boleh dibaca di saat sholat wajib. Tetapi ada beberapa bacaan iftitah yang cenderung lebih panjang itu dibaca oleh Nabi SAW di saat sholat di malam hari. Karena beliau sholat sendirian, tidak ada makmum di belakangnya, sehingga sepanjang apapun tidak akan mempengaruhi pada orang yang ada makmum, karena memang tidak ada makmumnya. Silakan anda, saya punya kitab tentang fadilah sholat malam. Di situ saya menukil beberapa jenis doa iftitah ketika sholat di malam hari. Buku fadilah sholat malam, buku kecil. Situ ada kami menukil tentang doa-doa iftitah. Nah, setelah kami cermati, memang ada doa-doa iftitah yang cenderung panjang saat sholat tahajud. Karena manusia atau seorang sholat sendirian, maka sepanjang apapun itu kembali kepada orang yang sholat tersebut. Sedangkan dalam sholat yang fardu, apalagi berjamaah, itu cenderung lebih pendek bacaan iftitahnya, karena semuanya menjaga keadaan makmum. Ya, dan Nabi SAW telah bersabda, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Artinya apabila seorang di antara kalian menjadi imam bagi manusia, maka hendaklah dia ringankan bacaan itu. Jangan memberatkan. Tetapi secara umum, bahwa doa iftitah boleh dibaca. Yang terkesan yang kita pelajari, bahwa ini seakan-akan sholat ini hanya dibaca di saat sholat wajib, sebetulnya boleh dilakukan di saat sholat sunnah. Dibaca di saat sholat sunnah. Jadi tidak ada, tidak mengapa. Karena masalahnya adalah masalah yang luas yang diberi keluasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terakhir poin yang penting adalah bahwa hukum membaca doa iftitah itu sendiri dalam salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, hukumnya tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Tapi karena doa itu mengandung makna-makna yang demikian bagusnya, kemudian Rasulullah dalam salat wajib beliau juga membacanya, ya, maka ataupun dalam sholat sunnahnya, maka kita mengikuti beliau. Dan beliau telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya kita tetap membaca doa iftitah, walaupun hukumnya menurut para ulama, hukum doa iftitah itu sendiri adalah sunnah. Tetapi ketika Nabi SAW membacanya, dan beliau tidak pernah tidak meninggalkannya, maka kita mengikuti salat beliau, atas perintah beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, Om Abdullah dari Tangerang tadi, dan juga tentunya pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya khotbah Islam, pertanyaan kita akan bacakan di layanan telepon 0218198965543 dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Di antaranya, Ustaz, assalamualaikum. Saya mempunyai seorang teman yang selama saya berteman tidak pernah melihat dia sholat. Sekarang ini saya ada masalah dengan teman tersebut dan saling tidak bertegur sapa selama kejadian ini. Dan saya merasa tenang, apa yang harus saya lakukan? Dan kita tidak boleh mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 hari. Dalam hal ini mohon nasihatnya Ustaz. Wassalamualaikum. Baik, tentang pertanyaan seorang yang punya teman dan dia tidak pernah melihat temannya sholat. Kemudian yang kedua, terjadi perselisihan antara keduanya sehingga saling diam. Yang pertama, bahwa sudah seyogyanya seorang muslim ketika dia mengetahui ada temannya atau saudaranya yang meninggalkan sholat, maka dia mempunyai keharusan atau kewajiban untuk mengingatkan dan cara yang baik. Ya. Nah, di sini tadi tidak ada penjelasan dari yang bertanya apa sikapnya ketika melihat temannya tidak sholat. Kalau seorang membiarkan temannya tidak sholat dan dia tetap berbuat baik pada orang itu, tetap menanamkan cintanya kepada orang yang tidak sholat itu, ini berarti ada sesuatu dalam imannya. Artinya tidak sepatutnya seorang mukmin berbuat demikian. Ya, ketika ada teman tidak sholat, kemudian kita tetap cinta pada orang ini tanpa kita memberi nasihat, ini satu hal yang negatif. Ya, maka yang pertama yang saya ingin ingatkan, agar apabila orang yang bertanya tadi, apabila penanya misalnya kembali bersahabat dengan teman dia tadi, maka kewajiban pertama adalah mengingatkan dia untuk sholat. Karena sholat ini tidak ada tawar-menawar masalah sholat. Ya. Sholatlah harga mati dari lebih dari segala-galanya. Orang yang tidak sholat tidak ada kebaikan padanya. Kalau orang yang terus tidak sholat, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Tetapi kalau masih ada harapan, dia akan mendengar kita dan menasihat kita, maka Anda beristihad. Semoga dengan yakni mendekati orang itu dan mengingatkannya, menasihatinya, dia akan kembali kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah terjadi perbedaan dan disebutkan di sini bahwa dalam pertanyaannya dua orang bersaudara kalau saling tidak menyapa selama 3 hari maka tidak diterima amalnya. Ya, Anda berusaha untuk ya kalau memang bisa diperbaiki, perbaiki. Atau Anda ucapkan salam kepadanya. Ya. Mendahului dia dengan salam, assalamualaikum. Ya. Kemudian kembalinya pergaulan itu, kalau sampai kembali persahabatan tersebut, bukan Anda biarkan dia tidak sholat. Orang yang membiarkan saudaranya tidak sholat, tanpa diingkari, minimal hatinya mengingkarinya, maka ini termasuk dosa. Artinya dia membiarkan kemungkaran. Allah melaknat orang-orang Yahudi, Kenapa Allah melarat mereka? Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'lu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Makanya Allah melaknat mereka. Oleh karena itu, kalau kita melihat satu kemungkaran dan meninggalkan sholat adalah kemungkaran yang terbesar di antara kemungkaran-kemungkaran yang besar, yaitu meninggalkan sholat lima waktu. Kemudian kita tidak mengingkari. Ini suatu hal yang sangat berbahaya bagi diri kita, dikhawatirkan kita pun akan terpengaruh dengan pola hidupnya yang tidak sholat tersebut. Jadi kalau Anda melihat ada harapan Anda bergaul dengan orang ini, kembali dengan orang ini, dan dia bisa ditarik untuk atau diingatkan untuk sholat, silahkan. Kalau tidak, ya sudah. Sampai di sini pergaulan Anda dengan orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas penjelasan dan juga jawaban yang telah disampaikan. Semoga nasihat yang telah disampaikan bermanfaat pula untuk pendengar serta pemirsa yang lainnya. Berikutnya kita akan coba menyapa di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana? Dengan Ibu Salmina di Cibinong. Di Cibinong ya, silakan Ibu. Ya. Pak Ustaz, saya menyayangi kedua-duanya. Sayang itu Pak Ustaz. Dalam sayang saya bermuara dengan sesama tuna, dengan silaturahmi, dengan saudara kandung. Memang saya sayang juga saudara kandung saya tidak mengenal tuna. Mana yang memberatkan saya dalam bermuamalah dalam hal ini Pak Ustaz, atas jawabannya saya. Iya, mohon maaf Ibu, diulangi di awal tadi bagaimana? Oh, saya sayang dengan keduanya dalam bermuamalah antara saudara kandung, saudara dan sesama sunnah, teman sesama sunnah. Okay. Sekarang mana yang menitik beratkan saya? Antara saudara saya dan saya tidak mengenal agama Pak Ustaz. Jadi saya lebih berpihak berdekat sama siapa gitu, antara teman sesama sunnah dengan saudara saya yang tidak mengenal agama. Ya. Makasih atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan nasihat dan jawabannya. Baik, bahwa yang patut kita ketahui dalam kehidupan ini, kita memberikan hak kepada setiap yang berhak. Kita mempunyai saudara, saudara kita belum mengenal sunnah. Kita mempunyai teman yang baik mengenal sunnah. Maka kita sebagai orang yang hidup, kita tetap memberikan hak masing-masing. Saudara kandung kita, hak dia adalah kita mendakwai dia. Kita menasihatinya. Kita mengajaknya semampu kita. Ya. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh. Tiada kewajiban bagi rasul kecuali menyampaikan. Kalau para rasul hanya berkewajiban menyampaikan, apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik. Ayo deh, ayo kak, ikut ngaji yuk. Ayo kak, kita ini dan itu diajak. Kalau mau alhamdulillah, tak mau, sudah. Pasrahkan pada Allah Ta'ala. Atau hadiahkan dia buku. Intinya berdakwah dengan cara yang terbaik. Dan cara yang terbaik. Semampu kita, ini adalah hak dia. Berikan haknya. Ini saudara, saudara kandung. Adapun yang lain, yaitu yang sudah sesama sunnah mengikuti kajian-kajian sunnah, maka tentu rasa cinta dalam hal ini lebih kepadanya. Nah, cinta ini karena Allah Subhanahu wa Taala, karena sama-sama satu akidah, ya, satu manhaj, satu jalan menuju Allah Subhanahu wa Taala. Makanya ada kesan yang tersendiri. Nah, ini tetap kita pelihara, tetap kita jaga. Tetapi bukan kemudian kita tidak menghiraukan yang satu yang menjadi saudara kandung kita. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir ashirataka al-aqrabin." Pertama kali beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi peringatan kepada kaum kerabatnya yang dekat. Oleh karena itu, dilihat dari sisi hak sebagai hubungan rahim, hubungan kekerabatan, maka saudara kandung juga mempunyai hak untuk didakwai, untuk didekati. Jangan dijauhi, ya. Jangan dijauhi, jangan dikata-katai, tapi bersikaplah, berakhlaklah yang mulia, bermuamalah dengan cara yang terbaik dengan saudara ini, mudah-mudahan dia tertarik, ya. Melihat perangai kita, melihat akhlak kita, melihat kelemah lembutan kita, maka dia akan tertarik, insya Allah. Dan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi hidayah, dia memberikan hidayah pada hamba-hambanya, ya. Maka itu saya mengatakan sikap ibu yang bertanya tadi, berikan hak kepada keduanya masing-masing. Hak sebagai saudara, saudara kandung, kita memperhatikan, mendakwai, ya, berlemah lembut dengannya, ya. Kemudian sikap dan saudara yang satunya, satu agama, satu manhaj, satu akidah, jadi masing-masing mempunyai hak, ya. Jadi berikan kepada keduanya haknya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Dari beberapa pertanyaan diantaranya, Ustaz, bagaimana hukumnya mengadakan reuni sekolah dengan alasan menyambung tali silaturahmi, itu memperpanjang umur. Tetapi dalam perjalanannya, orang-orang ini masih bertingkah jahil dan banyak maksiat. Syukran atas nasihat dan jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, tentang masalah ini, masalah reuni itu adalah hal yang masuk dalam kategori lebih cenderung kepada kebiasaan. Artinya begini, kadang-kadang teman, mereka ingin bertemu, kita punya teman masa lalu, ya, teman sekolah, teman kuliah. Nah, kalau memang kita melihat adanya pertemuan itu untuk silaturahmi, kemudian ada manfaatnya, kita mungkin bisa memberikan sesuatu, kita mungkin bisa mendakwai, maka dalam hal ini wallahu a'lam, saya melihat hal yang ada nilai positifnya, ya. Tetapi kalau di dalam hal ini kita sudah menduga dan dugaan ini kuat bahwa di sana hanya ada hura-huraan, hanya ada bangga-banggaan, hanya ada kemaksiatan, hanya ada kemungkaran dalam pertemuan itu, maka sebaiknya Anda tidak menghadirinya. Tetapi kalau apabila Anda duga di situ ada kebaikan, masih ada harapan, ya, mungkin Anda memperkenalkan pada dakwah, bawa buletin, bawa kitab, atau kitab kecil, mungkin berikan hadiah pada teman, saya punya hadiah untuk Anda, ya, karena memang merubah seseorang itu, ya, apalagi orang yang bermacam-macam, tidak mungkin dalam sekejap mata. Ibarat orang membalik telapak tangan, tidak mungkin. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu, makanya ada rasa kepuasan tersendiri. Yang penting, saya sudah memberikan. Paling tidak, mungkin dapat nomornya. Kita bisa mengirim surat. Kita bisa mendakwai dengan WhatsApp, dan seterusnya. Ini, dilihat dari sisi itu, mungkin ada manfaat. Maka dari itu kembali kepada keadaan itu sendiri. Kalau seorang menduga bahwa masih ada kebaikan dan harapan di balik pertemuan itu, dan Anda merasa insya Allah ada maslahatnya, ada kebaikannya untuk mengikuti pertemuan itu, maka Anda datang. Tetapi kalau tidak, maka jangan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawabannya telah disampaikan dan atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pagi hari ini, Ustaz, dan serta menutup kajian kita. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam. Fadhil, Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pada penutup dan penghujung dari kajian kita di pagi hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan makna hijrah secara maknawiyah, yaitu apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang ditinggal, yang dilarang oleh Allah. Maka hijrah mempunyai makna yang besar bagi kehidupan seorang. Oleh karena itu kita melihat dalam sejarah bahwa peletak pertama perhitungan tahun Hijriah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, memandang hijrah adalah peristiwa yang sangat menentukan dalam perjuangan Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Oleh karena itu, marilah kita dalam hal ini memahami tentang makna hijriah itu secara maknawi dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat anjuran, sehingga kita mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Seorang akan mengetahui manfaat kehidupan ini kalau dia telah meninggal. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang untuk manfaatkan hidupnya sebelum kematiannya. Ya, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah hidupmu sebelum kematianmu. Karena seorang akan mengetahui makna kehidupan ini dan sebenarnya setelah dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau selama masih hidup mungkin masih digampangkan, masih diremehkan, ya, tentang waktunya, umurnya, saat-saatnya, ya, dia masih berfoya-foya, membiarkan waktu berlalu tanpa ada kegiatan yang positif, tanpa ada amal yang baik, amal yang soleh. Maka dari itu, mari kita betul-betul memaknai kehidupan kita ini dan mengisinya dengan iman dan amal yang soleh. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.